بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan kepada kita pada pagi yang berkat ini untuk kita bertemu untuk sekalian kalinya dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan bacaan kita dalam kitab Syarah Usul As-Sunnah karangan Syekh atau karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kat mana kita berhenti dalam kuliah yang lepas? Muka surat berapa ada yang 83? Ya, muka surat 83. Barakallahu fik. Sebelum kita bermula, InsyaAllah cuma sekadar nak maklumkan bahawa mungkin bahagian pertama atau sesi pertama pagi ini kita akan baca kitab Syarh Sunnah ini. Kemudian dalam sesi yang kedua selepas kita berhenti rehat nanti, InsyaAllah kita akan bahaskan sedikit sebanyak berkenaan tentang isu minta maaf LGBT, kerana saya kira bahawa isu ini perlu diberi penjelasan sedikit sebanyak, memandangkan ia pada waktu sekarang dibahaskan dan ada juga tak kurangnya kekeliruan dan juga salah faham dalam isu tersebut. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat buku Syarah As-Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal ini rahimahullah, dan kita lihat muka surat 84. Muka surat 84 baik, perkara 16. Perkara 16 berkenaan tentang asas-asas yang menjadi pegangan setiap seorang Muslim dalam kehidupan dia, dalam dia beragama. Kata Imam Ahmad, beriman kepada Al-Mizan, yakni timbangan pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis boleh betulkan baris tu, yuzanul abdu يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. يوزن العبد baris atas ya, di atas huruf zai. يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. Seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat, maka dia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga amalan-amalan para hamba akan ditimbang sebagaimana dalam athar, mengimani dan membenarkannya dan berpaling daripada orang yang menolaknya serta meninggalkan perdebatan dengannya. Baik, tuan-tuan, kita lihat dalam perkara 16 ni Imam Ahmad sedang memperincikan tentang perkara-perkara yang wajib kita sebagai orang Islam beriman dengannya. Beriman dengannya. Yakin dan percaya dengannya. Dalam perincian tentang beriman kita dengan hari kiamat, dengan hari akhirat, itu secara amnya. Kita beriman dengan adanya, dalam bahasa Inggeris dikata hereafter. Ya, hereafter. Kita beriman dengan adanya hari kemudian. Selepas hari dunia ini, adanya hari kemudian atau hari akhirat. di mana adanya urusan hisab, penimbangan amal setiap manusia, kemudian ditentukan hala tuju setiap seorang itu sama ada ke syurga atau ke neraka. Maka dalam proses hisab, antara perincian yang juga kita wajib beriman dengannya ialah tentang adanya mizan, adanya timbangan. Maka ini dalam perincian tentang urusan hisab. Hisab maknanya urusan perkiraan, di mana dosa atau pahala dan dosa seseorang itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihitung. Maka bagaimana amalan seseorang itu dihitung atau dikira, ia akan dikira dengan adanya mizan, dengan adanya alat timbangan. Mizan maknanya alat timbangan, ya. Mizan yakni alat timbangan, yang mana alat timbangan tersebut ada dua daun timbangan, ya, untuk melihat yang mana yang berat, sama ada pahalanya atau dosanya. Seperti mana dalam hadis yang dibawakan, ya, yuzanul abdu yaumal qiyamah. Maka ini antara tiga perkara yang ada di perbahasan dalam kalangan para ulama tentang apa yang akan ditimbang. Jadi dalam hadis ni menyebut yang pertama, iaitu apa yang akan ditimbang ialah orangnya, manusia itu yang akan ditimbang. Maka disebut, kita lihat dalam hadis, seorang hamba itu akan ditimbang pada hari kiamat. Maka dia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Barangkali dia punya berat badan dia di dunia, dia berat. Tetapi di akhirat, dia berat dia jadi ringan. Dengan erti kata, dari segi pahalanya dikurang, pahalanya ringan, dosanya berat. Maka itu maksud dia. Maka bila dia ditimbang, maka ternyata bahawa, kata Nabi, dia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Maknanya dia jadi ringan, manakala yang memberatnya ialah dosa-dosanya. Iaitu perkara pertama yang akan ditimbang pada hari akhirat kelak. Kita lihat penjelasan atau syarah penulis di bawah. Adanya sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu kunyah dia, gelaran namanya Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, ya. Dan Abu Hurairah dalam sejarah hidup dia terdiri daripada kalangan Ahli Suffah. Ahli Suffah ialah sahabat yang bukan berasal tinggal di Madinah, tapi dia orang luar, datang berhijrah ke Madinah, dan dia tidak ada kaum keluarga, kaum kerabat di Madinah, ya, untuk tumpang di rumah mereka, membantunya, dan dia tidak juga berharta. Maka itu maksud Ahli Suffah, orang yang tak ada kaum kerabat di Madinah dan tak ada harta. Maka akhirnya mereka tinggal di Masjid Nabi SAW dan didetakkan satu tempat khas di bahagian belakang masjid. Itu Ahli Suffah. Abu Hurairah termasuk daripada kalangan mereka. Baik. Dia meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW di mana baginda bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah wa qala qira'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang lelaki yang berbadan besar lagi gemuk, dia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Dan dia berkata, dan Nabi bersabda, Nabi membacakan firman Allah, bacakanlah, dan kami tidak mengadakan suatu penimbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Maksudnya kami tidak memperkirakan apa-apa timbangan bagi mereka. Maknanya mereka tidak memberikan apa-apa timbangan untuk untuk memberatkan timbangan mereka. Maknanya dia orang bila dia daun timbangan tu, bila mereka diletakkan mereka di atas satu daun timbangan tu, dia tidak memberat. Tak ada berat. Ya. Itu hadis dan ayat Al-Quran ni saling menjelaskan antara satu sama lain. Sehingga dalam kata Nabi tak dapat nak menandingi berat sayap nyamuk, ya, sampai begitu sekali. Sedangkan dari segi fizikalnya bentuk badannya besar, tetapi dari segi pahalanya sangat ringan, ya, tak dapat nak menandingi sayap nyamuk. Kemudian kita baca berikutnya, di antaranya hadis bitaqah. Ini nombor, nota kaki nombor 2, ya. Assalamualaikum Allah. Di antaranya hadis bitaqah. Ini juga menyebut tentang apa yang akan ditimbang pada hari akhirat nanti. Jadi yang pertama ialah manusia itu sendiri, tubuh badan manusia itu sendiri akan diletakkan di atas daun timbangan. Ada hadis yang lain menjelaskan bahawa yang akan ditimbang ialah buku amalan. Buku amalan yang akan ditimbang. Ini berdasarkan kepada hadis bitaqah. Ya? Apa yang dimaksudkan dengan hadis bitaqah? Atau dalam bahasa Melayu kita kata hadis kad. Kad. K-A-D. Hadis kad. Bahasa Inggeris, bahasa Indonesia dia kata hadis kartu. Hadis kad. Hadis kad ini dia merujuk kepada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana di hari akhirat nanti di padang mahsyar akan didatangkan seorang lelaki daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dibawa di hadapan manusia. Lalu dibentangkan di hadapannya 99 fail, sijil. Sijil yang ini fail. Ya. Himpunan-himpunan kertas-kertas amalan dia. 99. Setiap satu fail, setiap satu sijil, kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Lalu dikatakan kepada lelaki tersebut, atankiru syai'an min hadha, apakah engkau nak mengingkari atau menafikan mana-mana daripada fail-fail yang dibentangkan ini? Maka dia mengatakan, la ya Rab, tidak sama sekali, aku tidak mengingkari, tidak menafikan apa-apa. Lalu ditanya kepada dia, alaka udhur, apakah engkau mempunyai apa-apa keuzuran, ya, untuk engkau dimaafkan daripada mana-mana kesalahan. Ini 99 sijil ni semua dosa, semua kesalahan-kesalahan. Maka dia kata, la ya Rab. Maka Allah mengatakan kepada si hamba ini, lelaki ini, bala inna laka indana hasanah fa innahu la zulma al-yawm. Bahkan ia telah tercatat di sisi kami satu kebaikan buat engkau dan tidak ada kezaliman bagi sesiapa pada hari ini. Dan ini 99 fail, setiap satu fail sejauh mata memandang semua dosa yang tidak diingkari dan tidak dapat dinafikan. Ada keuzuran, tidak ada keuzuran. Tapi kemudian apabila ditanya, apakah engkau ada apa-apa apa yang selain daripada ini, ada apa-apa lain nak dikemukakan? Ternyata bahawa Allah kata, ada. Engkau je mungkin tak perasan, tak tahu. Ada. Maka didatangkan, dibawakan satu kad. Tadi file. Satu file ni banyak kan halaman-halaman. Ini kalau dalam dunia ni lah, ya. Banyak file, 99 file. Maka dibawakan satu kad. Apabila lelaki itu melihat kad yang sepatutnya dapat menyelamatkan dia, maka dia pun memandang rendah kad tersebut. Dia kata, apalah sangat kad ni nak selamatkan aku berbanding dengan 99 fail dosa semua ni. Ternyata di atas kad itu tertera la ilaha illallah. Maka diletakkan 99 fail dosa itu di atas satu daun timbangan, manakala kad la ilaha illallah di atas satu timbangan yang kedua, yang lainnya, ya. Maka ternyata bahawa kad la ilaha illallah lebih memberat, manakala fail-fail 99 itu melonjak naik dan berterbangan. Maknanya dia tak dapat nak menandingi berat kad la ilaha illallah itu. Letakkan saja fail ini terpelanting, ya, jauh, ya. Maka dikatakan bahawa tidak ada apa-apa yang dapat lebih memberat daripada la ilaha illallah, ya. Baik. Jadi hadis ni banyak faedahnya, yang utamanya ialah tentang betapa pentingnya kalimah la ilaha illallah. Bahawa kalimah la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan seseorang hamba itu, ya, melayakkan dia masuk syurga dan menjamin dia daripada kekal dalam api neraka, wal'iyadu billah. Tapi nak kata juga termasuk antara faedah hadis kad ini ialah menjelaskan kepada kita bahawa apa yang ditimbang itu ialah lebaran-lebaran atau apa kita kata, buku-buku pahala dan dosa itu, catatan-catatan pahala dan dosa, ya. Yeah? Kemudian di bawah tu, di bawah barisan yang terakhir sekali di muka surat 84 tu, dan ada tiga hal yang akan ditimbang dengan timbangan tersebut. Yang pertama, seorang hamba, atau kita kata bukan seorang hamba, kita kata tubuh badan manusia itu, ya, yeah? Itu yang pertama. Yang kedua, amalan-amalannya. Yang ketiga, lembaran-lembarannya, atau kita kata lembaran-lembaran ni kita kata apa, buku catatan amalannya. Itu yang ketiga. Yang ketiga ni ialah hadis kad yang kita sebutkan tadi, ya. Hadis kad tadi dia termasuk dalam lembaran-lembaran ni lah, ya. Jadi buku catatan si hamba itu. Jadi ada yang ketiga yang kita tak sebut lagi ialah amalan-amalan seorang itu, baik atau buruk, itu yang akan ditimbang. Ya. Ternyata bahawa ketiga-tiga perkara ini disebutkan dalam hadis. Ya. Adanya perselisihan para ulama. Ada para ulama kata yang akan ditimbang ialah tubuh badan manusia itu. Ada yang kata yang akan ditimbang ialah amalannya. Ada yang kata yang akan ditimbang ialah buku catatannya. Berbeza pendapat. Tetapi apa kesimpulan yang dapat kita buat? Apa yang dapat kita simpulkan ialah bahawa ketiga-tiga ini akan ditimbang. Bagaimana perincian semua ni, kita kata wallahu a'lam. Ya, kita nasnya dijelaskan telah sabit, maka kita kata, ya, kita dengar dan kita beriman, ya. Dan kita tidak menolak mana-mana daripadanya. Adanya ayat Al-Quran yang menjelaskannya, surah Al-Anbiya ayat 47 itu, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan, lihat, jika amalan, ya, jadi ini yang ditimbang ialah amalan, hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai penghitung, ya. Jadi yang ditimbang ialah amalan. Ini ayat surah Al-Anbiya ayat 47. Kemudian ada ni hadis Nabi, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tiadalah sesuatu yang ditimbang yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ini yang ditimbang apa? Tiada sesuatu yang ditimbang yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Yang ini yang ditimbang apa? Manusia, buku catatan atau amalan? Amalan, ya. Yeah? Yang dicatat, yang ditimbang ialah amalan. Juga kita lihat hadis di bawah, ya. kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan. Ada dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan dengan lidah dan berat di atas timbangan. Apa yang berat? Kalimah kalimah tersebut, iaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang ditimbang apa? Sekali lagi, amalan, ya. Maka ini hadis-hadisnya, ya, menjelaskan tentang bagaimana urusan hisab seseorang manusia itu di padang mahsyar, bagaimana pahala dan dosanya akan ditimbang, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan hisab kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memperbanyakkan amalan-amalan baik kita. Semoga Allah menerima pahala-pahala amalan-amalan yang kita kerjakan. Baik, kemudian kita lihat muka surat 86 perkara 17 seterusnya. Kata Imam Ahmad, baik, Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa ada penterjemah antara mereka dengannya. Atau kita kata Allah akan berbicara, tak yalah kita kata mengajak tu tak yalah, ya, nanti faham, nanti salah faham, ingat borak-borak berbual-bual. Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa ada penterjemah antara mereka dengannya, dan kita wajib mengimani dan membenarkannya. Ini juga dalam urusan akhirat, kita beriman, yakin dan percaya bahawa setiap seorang manusia itu akan dihisap di akhirat nanti. Akan dihisap oleh siapa? Kita manusia akan dihisap di akhirat oleh siapa? Siapa yang akan hisap kita? Malaikat Jibril, Israfil, Nabi Muhammad, siapa yang akan hisap kita? Tidak lain Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap seorang daripada kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hakim segala hakim, qadhi al-qudat, qadhi segala-gala qadhi. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan membicarakan kita, mengadili kita, menghisap amalan-amalan kita. Jadi Allah akan berbicara dengan setiap seorang hamba itu, akan soal jawab seperti mana yang dilakukan oleh qadhi. Cuma mungkin kita pada zaman sekarang, kalau di mahkamah-mahkamah sivil, mahkamah-mahkamah British, yang soal jawab tertuduh tu siapa? Kalau kita lihat sekarang ni, peguam rasanya, tak silap, atau AG, Attorney General ke apa. Tapi kalau dalam sistem mahkamah Islam, yang akan berbicara, bersoal jawab, tidak lain ialah hakim. Hakim yang akan tanya orang yang tertuduh mengaku bersalah atau tidak, kenapa kau buat ni, kenapa kau tak buat tu, apa saksi kau, semua itu akan dilakukan oleh Tuan Qadhi atau Tuan Hakim. Jadi di akhirat, Tuan Qadhinya, hakimnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya? Kita beriman dengannya, Allah akan berbicara dengan setiap seorang itu tanpa ada perantara, ya, tanpa ada penterjemah. Penterjemah maknanya boleh kita kata lawyer lah, atau perantara, ya. Baik, kita lihat nota kaki di bawah, ya, hadis sahih, ya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang daripada kalian melainkan akan dibicarakan oleh Allah pada hari kiamat tanpa ada penterjemah di antara keduanya, tanpa ada penterjemah antara orang tersebut, si hamba itu, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian kita lihat perkara yang ke-18. Beriman dengan telaga haud. Boleh kita tambahlah telaga haud, sebab enam telaga maknanya haud, haud maknanya telaga, tapi tak apalah supaya kita nak membezakan telaga tu, ya, supaya jangan faham, jangan salah faham. Beriman dengan telaga haud, ya, dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umatnya, di mana luasnya sepanjang sejauh perjalanan sebulan, dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Bejana-bejana maknanya cawan-cawan lah, ya, mangkuk-mangkuk. Dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit, menurut riwayat-riwayat yang sahih daripada beberapa jalan. Baik, perkara 18 ni juga perincian tentang hari akhirat. Kita beriman dengan hari akhirat secara amnya, dan perincian-perinciannya yang dijelaskan kepada kita. Antaranya ialah adanya telaga haud. Tuan-tuan, apa signifikan? InsyaAllah semua pernah dengar tentang telaga haud, ya? Apa signifikan telaga haud di hari akhirat nanti? Saya tahu kita semua tak ada pengalaman lagi, tapi apa signifikannya telaga haud di hari akhirat nanti? Ada jawapan, jawapan ringkas? Pengikut sebenar Nabi Muhammad yang mengikut sunnah tak. Pengikut tak. Nak tanya apa signifikan kewujudan telaga tu? Kenakah ada telaga? Dahaga. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Untuk kita appreciate, untuk kita menghargai kewujudan telaga haud, dan untuk kita merasakan pentingnya telaga haud, dan supaya kita bukan sahaja kita beriman dengan ada telaga haud, tapi lebih daripada itu, supaya kita sedaya upaya pastikan kita tanamkan cita-cita, keazaman dan keinginan untuk termasuk dalam kalangan orang yang dapat minum daripada telaga haud. Mungkin ada yang kata, alah apalah sangat. Kita akan menghargainya apabila kita dapat membayangkan sedikit sebanyak keadaan pada hari akhirat. Dan memang kita tidak akan dapat membayangkannya secara keseluruhan, sebab hari akhirat dia adalah satu yang lain daripada yang lain. Tetapi dia jelaskan kepada kita tentang keadaan di hari akhirat, bagaimana di padang mahsyar keadaannya bukan senang, keadaannya sangat susah. Manusia semua dikumpulkan di atas satu tempat bersesak-sesak, dan disebut matahari di atas kepala sejauh sejengkal. Macam mana? Wallahu alam. Yani bukan sejuk, jauh sekali daripada nyaman. Panas, terik. Dan disebut bahawa manusia di padang mahsyar dalam keadaan berpeluh, dan berpeluh bukan sebarangan. Dalam hadis disebut ada yang peluhnya sampai pergelangan kaki, ada yang peluhnya sampai ke lutut, ada yang bahagian pinggang, dan ada yang hampir sahaja tenggelam. Tenggelam dalam peluh. Tenggelam dalam peluh dia sendiri. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi keadaannya sangat dahsyat. Dahaga semestinya yang teramat. Maka ini antara apa yang boleh membuatkan kita memahami, ya, relevannya atau signifikannya telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Dan Rasulullah juga memiliki telaga. Disebutkan dalam hadis, ya, bahawa setiap seorang Nabi atau Rasul ada telaga masing-masing untuk umat mereka masing-masing. Jadi telaga haud Nabi khas untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini, ya. Nanti insya-Allah kita akan sebutkan hadisnya yang juga penting untuk kita beri perhatian. Luas telaga haud Nabi, perjalanan sebulan. Siapa tahu perjalanan sebulan sejauh ini? Taulah jauh. Tapi berapa jauh? Berapa anggaran? Oh, berjuta-juta kilometer. Janganlah lebih-lebih sangat. Ayolah, berapa jauh? Ya? Tak tahu, eh? Baik. Untuk anggaran, untuk membolehkan kita memahaminya, ya, untuk menghargai luas telaga haud tu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan daripada Mekah ke Madinah untuk Nabi buat umrah, buat haji, ya, memakan masa 2 minggu. Kira-kira, ya, 10 14 hari. Jauh Mekah Madinah berapa? Saya ingat ini semua kita tahulah. Siapa yang dah pergi umrah haji tahulah. Berapa? 400 km. 400 km kurang lebih. Jadi 2 minggu 400 km. Sebulan, saya ingat kita dah ada jawapan. Kita dah dapat anggaran. Kira-kira 1000 km. Ya, kurang lebih. Jadi telaga haud Nabi, ya, sejauh 1000 kilometer. Ya, kalau kita kat peta Malaysia ni, daripada Perlis ke Johor, jauh ni, ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjananya sebanyak bintang-bintang di langit. Ini pun saya ingat kalau kita kat Malaysia secara khasnya, mungkin kita tak dapat appreciate, menghargai bintang-bintang kat langit sebab kita jarang nampak bintang. Betul? Sebab kita punya cuaca berawan, ya, mendung, tak nampak. Tetapi saya kira bahawa di negara-negara yang kurang awan, lain tuan-tuan. Siapa yang pernah nampak bintang-bintang kat langit ni? Kalau cuaca malam tak ada awan, banyak tuan-tuan. Kita kadang-kadang nampak satu je kan? Kat langit kalau malam-malam, berapa bintang kita nampak? Saya ingat kurang 10 lah. Ini kalau mungkin mata rabun saya inilah nampak kurang 10. Tapi nak kata bahawa tuan-tuan, bintang-bintang di langit banyak, ya. Baik. Kita lihat nota kaki di bawah nombor 2. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Yani al-kautsar itu sungai di syurga. Apa kaitan pula sungai Kauthar dengan telaga Haud? Ada yang tahu? Ini ayat ni menyebut tentang sungai di syurga. Dan terjemahan pun sebut macam tu, sungai di syurga, Al-Kauthar. Apa kaitan dengan telaga Haud? Ada yang tahu? Barakallahu fiik. Haud, telaga Haud Nabi, punca airnya daripada sungai Kauthar di syurga. Ya. Kita disebut dalam hadis bahawa makhluk Allah yang paling tinggi ialah Arash. Singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bawahnya ialah syurga Firdaus. Kan, syurga Firdaus yang paling tinggi. Dan disebut dalam hadis, wa minhu tatafajjaru anharul jannah. Dan daripada Arash itu terpancarnya, ya, terpancarnya sungai-sungai syurga. Daripada bawah Arash terpancar masuk ke syurga, syurga di bawahnya. Jadi dalam syurga antara sungainya ialah sungai Kauthar. Dan kita maklum bahawa air ini kan diturun-turun-turun kan, ya, air tak mendaki, air diturun. Ya. Jadi di bawahnya lagi ialah haud, telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dan terdapat hadis-hadis sahih yang mutawatir tentang telaga haud ini. Kata Nabi, haudhi masiratu shahrin. Telagaku sepanjang perjalanan sebulan dan tepi-tepinya sama. Tepi-tepinya sama. Mungkin kita boleh bayangkan dia square, empat, segi empat sama, ya. Airnya lebih putih daripada air susu. Baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Yeah? Misik tu kasturi lah. Minyak kasturi tau? Daripada bahagian kijang, ya. Yeah? Ghazal, bahasa Arab ghazal. Kijang, kijang ni dia ada berapa family dia kijang, ya? Daripada keluarga ghazal atau kijang lah bahasa Melayu kita. Ada dah bahagian di tengkuknya, ya, adanya nak kan, bahagian anggotanya yang di ekstrak dikeluarkan, dan daripada itu dah dihasilkan bau kasturi, bau minyak wangi kasturi, ya. Ini daripada dulu sampai ke hari ini, itu ya sumber minyak wangi orang dulu-dulu. Dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum daripadanya niscaya dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Nah, itu dia. Barang siapa yang minum daripada telaga Hauz, dia tidak akan dahaga. Tadi kita ada sebut sebelum minum telaga Hauz dalam keadaan sangat dahaga. Bila dapat minum daripada telaga Hauz, hilang dahaga dan tak dahaga lagi selama-lamanya. Nampak? Nah, ini betapa pentingnya, signifikannya, uniknya adanya telaga Hauz di padang mahsyar nanti, ya. Yeah? Dalam hadis berikutnya, demi perkataan zat tu buang. Saya kurang setuju dengan perkataan zat dalam mana-mana terjemahan. Bila disebut Allah, zat Allah. Sedangkan kalau kita lihat dalam teks Arab dia, tidak ada menyebut kataan zat. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, bejana-bejana yang ada di telaga Nabi, jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Dan bintang-bintangnya sangat bersinar pada waktu malam yang sangat gelap. Itulah bejana-bejana syurga. Barang siapa minum dari telaga tersebut, niscaya dia tidak akan dahaga selamanya. Luasnya seperti panjangnya. Ini kata segi empat sama tadi. Yakni sejauh antara Amman dan Ilah. Amman di mana? Jordan. Ilah, ya. Ilah dikatakan di adalah sebuah bandar di Syam. Di Syam, di Syria. Dan ada yang mengatakan bahawa Ilah ini sebuah gunung terletak di antara Mekah dan Madinah. Ada khilaf di situ. Sebuah gunung antara Mekah dan Madinah. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, demikian tadi penjelasan berkenaan tentang Hauz, ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini juga di antara keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Kita percaya dengan perincian-perincian perkara-perkara ghaib ini. Benda-benda yang tak mungkin akan dapat diketahui oleh akal. Akal sejauh sebanyak mana dipikir, dia tidak akan dapat mengetahui perincian-perincian ini. Kerana itu kita beragama, seorang Muslim itu dia tidak lari daripada beriman dengan perkara-perkara ghaib. Agama ini dia adalah beriman, tuan-tuan. Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fih, hudallil muttaqin. Seterusnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri yang perlu ada pada setiap seorang Muslim. Agama ini bukan uji kaji. Agama bukan dengan kita membanci soal jawab, bukan dengan kita memikirkan dan seumpamanya, dengan kita berjidal, berdialog dan berdebat dan seumpamanya. Tidak, agama ialah dengan kita beriman dengan wahyu, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara apa yang dijelaskan kepada kita ialah tentang adanya telaga haud. Tuan-tuan, sebelum kita pergi ke perkara yang berikutnya berkenaan tentang telaga haud ini, satu hadis yang saya kira sepatutnya dibawa, diletakkan dalam buku ini, tapi tidak dibawakan. Hadis dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, ana faratakum alal haud, aku akan mendahului kalian sampai ke telaga haud. Nabi akan sampai dulu. Faman waridahu syariba min, barang siapa yang mendatanginya mesti dia akan minum daripadanya. Siapa yang sampai kat telaga haud. Wa man syariba min lam yadhma ba'dahu abada, dan barang siapa yang minum daripadanya dia tidak akan rasa dahaga selepas itu selama-lamanya. Kemudian kata Nabi, la yarida alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, akan datang ke telaga haud itu sesudah aku sampai kaum manusia yang aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian tak semena-mena akan ada penghalang antara aku dan mereka, penghalang yang menghalang mereka daripada terus mendekat ke telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka dalam menuju ke arah telaga haud dan Nabi nampak mereka, mereka nampak Nabi, tapi tak semena-mena akan ada penghalang menghalang pergerakan mereka. Fayuqal, kata Nabi, maka dikatakan kepadaku waktu itu, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tak tahu apa perubahan, apa perubahan yang telah mereka lakukan sesudah pemergian engkau. Fa'aqul, maka Nabi mengatakan, ketika itu aku berkata, suhkan suhkan liman baddala ba'di, jauh-jauh, menjauhlah, menjauhlah buat mereka yang melakukan perubahan sesudah pemergianku. Apa maksud hadis ni? Perlu kita faham dengan benar dan jangan kita salah faham seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian kelompok. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama tentang sifat telaga haud itu, bahawa siapa yang datang akan minum dan siapa yang minum dia akan hilang rasa dahaga dia selama-lamanya. Yang akan datang adalah daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan tadi, Nabi kenal mereka dan mereka kenal Nabi. Tetapi sekalipun mereka umat Nabi Muhammad, apa artinya mereka umat Nabi Muhammad? Soalan. Orang kafir ke Islam? Itu mudah aje lah. Adakah ini umat Nabi Muhammad ni maknanya umat ad-da'wah atau umat al-istijabah? Umat Nabi Muhammad ni ada dua kan? Umat yang didakwahkan agama Islam dan umat yang terima Islam. Kan orang Yahudi Nasrani pada zaman sekarang pun diwajibkan, kita disuruh supaya menyampaikan dakwah kepada mereka. Hujah perlu ditegakkan kepada mereka walaupun mereka Yahudi Nasrani, apatah lagi penganut agama-agama lain. Mereka juga termasuk dalam kalangan orang yang kita perlu dakwahkan dan mereka wajib terima dakwah Islam ni. Kalau mereka tak terima akan dikira salah, ya. Maka mereka juga termasuk umat Nabi Muhammad, yakni yang wajib terima dakwah baginda. Tapi nak kata di sini yang datang kat telaga haud ni umat Nabi Muhammad yang mana? Yang disampaikan dakwah atau yang terima dakwah? Kita kata yang kedua, yang terima dakwah. Sebab orang kafir tidak akan mendatangi telaga haud, ya. Mereka mereka akan terhalang daripada awal lagi dengan macam-macam penghalang, ya. Baik. Tetapi dikatakan dalam hadis tadi, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa perubahan-perubahan yang telah mereka lakukan. Apa maksud? Di sini kita perlu jelas, hadis ini memberi ancaman ke atas orang yang melakukan perubahan-perubahan dalam agama, ancaman ke atas orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang baharu dalam agama. Di samping dalam hadis yang lain menjelaskan bahawa amalan mereka tertolak, kata Nabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan agama, dalam urusan kita ini, maka ia adalah tertolak, kata Nabi. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak menepati cara kami, yakni tidak menepati sunnah Nabi, fahuwa rad, dia adalah tertolak. Tertolak, tidak diterima, tidak mendatangkan apa faedah, tidak mendapat pahala. Bahkan mengundang dosa. Tetapi juga termasuk ancaman atas orang yang melakukan perubahan-perubahan dalam agama ini ialah kemuncak dia. Mungkin kita kemuncaknya ialah ancaman api neraka. Tapi sebelum itu juga termasuk ancaman atas mereka, mereka tidak akan dapat minum daripada telaga haud. Dalam keadaan ketika mana mereka sangat dahaga, dalam keadaan mereka sangat terdesak, dalam keadaan mereka sangat tak selesa, panas, perit, terhalang daripada minum telaga haud. Ya, itu kefahaman yang benar terhadap hadis yang telah kita bacakan tadi. Adanya kefahaman yang salah, iaitu kefahaman golongan Syiah. Mereka menggunakan hadis ini untuk mengkafirkan sahabat. Sebab Nabi kata, innaka la, sungguh engkau tidak mengetahui apa perubahan yang telah mereka lakukan. Orang Syiah, Rafidah, mereka kata, ha, ni hadis ni menunjukkan bahawa sahabat telah melakukan perubahan. Sedangkan kita kata kepada mereka, mana perubahan yang dilakukan oleh para sahabat? Tunjukkan, mana buktinya? Bahkan bukti menunjukkan sebaliknya, sahabatlah yang paling teguh, konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Ya. Sejarah telah menunjukkan, ya. Satu soalan sebelum kita mengakhiri perbahasan berkenaan telaga haud. Bagaimana Nabi memahami atau bagaimana Nabi mengenali umat dia? Kan tadi datang bekas wudu, saya ingat dengan sujud. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Antara petunjuk yang boleh membantu kita bagaimana Nabi mengenali umatnya dan umatnya kenal Nabi, min atharis sujud. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjali. Sesungguhnya umatku akan diseru, dipanggil dalam keadaan wajah dan hujung kedua anggota tangan dan kaki mereka bercahaya. Wajah bercahaya, kedua tangan bercahaya, kaki, kedua kaki bercahaya. Kata Nabi, min atharil wudu. Kesan daripada wudu. Ya. Maka hadis ni secara tak langsung, ya, menuntut supaya seorang itu ketika berwuduk dengan sempurna, wuduk dengan betul, ya. Antara kelebihan ganjaran ialah itu akan menjadi tanda pengenalan dia di akhirat nanti. Bagaimana dibezakan antara orang yang umat Nabi Muhammad, orang Islam dan orang kafir. Tapi tak kurang juga pentingnya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Keutamaan solat. Tidak ada solat tanpa wudu. Keutamaan solat. Berbahagialah ke atas mereka yang menjaga solat. Dan kecelakaan dan segala kebinasaan atas orang yang lalai dalam solat. Antara implikasi dikhawatiri bahawa tanda penanda dirinya akan jadi sama-sama atau tidak ada sama sekali. Ya, wajah kurang bercahaya atau hilang cahaya sama sekali. Demikian juga dengan kedua tangan dan kedua kaki. Pentingnya menjaga solat dan sebelum solat berwudu. Ya, baik. Kita lihat seterusnya muka surat 89 perkara 19. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beriman dengan azab kubur. Perkara 20, dan bahawa umat ini akan diuji dan ditanya di dalam kuburnya tentang iman, Islam, siapa Rabbnya atau siapa Tuhannya, siapa Nabinya, dan akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, dan kita mengimani dan membenarkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dua perkara ini juga termasuk dalam aspek kita beriman dengan hari akhirat, ya. Kerana alam barzakh adalah permulaan hari akhirat. Alam barzakh, iaitu kehidupan dalam kubur, itu adalah permulaan akhirat seseorang, ya. Walaupun belum tiba hari kiamat, ya. Alam kubur adalah permulaan akhirat bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi antara apa yang kita beriman dengannya berkenaan tentang kehidupan di alam kubur, di alam barzakh, ya, ialah tentang adanya azab kubur. Kita lihat nota kaki di bawah, nombor 1, nas-nas tentang azab dan nikmat kubur juga mutawatir. Mutawatir apa artinya? Yakni diriwayatkan oleh jumlah perawi yang ramai, sehingga dalam setiap peringkat, sehingga mustahil bahawa mereka sepakat untuk berdusta. Itu maksud mutawatir. Ini dalam ilmu hadis lah, ilmu mustalah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ramai dalam setiap peringkat, yakni pada peringkat sahabat, peringkat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, sehingga mustahil, sehingga jumlah mereka mustahil untuk mereka berpakat untuk berbohong atau berdusta, ya. Yakni hadis-hadis tentang azab kubur ni cukup banyak, tak ada ruang untuk seorang itu menafikan atas dasar, atas alasan bahawa soal azab kubur ni kita tak boleh nak yakin sangat sebab dalam Al-Quran tak cerita. Kerana ada yang berhujah sedemikian, seperti mana golongan ahli kalam, seperti mana golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, mereka nafikan azab kubur. Itu kita kena faham, ya. Hujah mereka kerana hadis ahad tidak boleh digunakan dalam urusan akidah. Ini syubhat. Syubhat lama dulu telah ditimbulkan, dan duka citanya ia terus tersebar sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini ada sahaja daripada kalangan orang Islam yang membawa syubhat hadis ahad tidak boleh digunakan dalam akidah. Ini isu ilmiah lah. Tetapi dia memberi kesan. Memberi kesan kalau kita tak faham. Memberi kesan kalau kita terpalit dengan syubhat yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah, ahli kalam, golongan falsafah Mu'tazilah. Akhirnya antara kesannya ialah menafikan adanya azab kubur. Dan kalau orang tu tak beriman dengan azab kubur, maka dia tidak akan bersedia untuk fitnah kubur, ya. Iaitu tentang tiga soalan yang akan diajukan ke atas seseorang yang dikebumikan dalam kubur, ya. Antaranya, di antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, istajiru billah min adzabil qabr fa inna adzabal qabri haqqun, berlindunglah kepada Allah daripada azab kubur kerana sesungguhnya azab kubur itu benar, azab kubur itu hak, yakni benar. Kita lihat nota kaki nombor 2 atau di bawah tu, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, dan di dalam hadis muttafaqun alaih, muttafaqun alaih apa artinya? Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Soalan kefahaman, adakah istilah muttafaqun alaih Yakni hadis itu hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faham soalan? Adakah istilah muttafaqun alaih, yakni hadis itu hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni ulama hadis yang lain tak riwayatkan? Ya? Ya? Wah, ini soalan cukup mahal ni. Yakni yang lain tak? Hampir mustahil. Hampir mustahil satu hadis itu hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kalau tak ada sama sekali. Jadi kita kena faham, hadis muttafaqun alaih, yakni hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tetapi tidak menafikan ia diriwayatkan, ia juga diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Bahkan lumrah satu hadis muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, At-Tabrani. Ini semua ulama-ulama hadis yang membukukan kitab-kitab hadis. Jadi jangan keliru, jangan saya hampir boleh kata mustahil satu hadis tu hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Boleh faham? Mustahil. Sebab Imam Bukhari atau Imam dan juga Imam Muslim, mereka membuka, mereka bukan membukukan hadis-hadis yang rare. Mereka bukan membukukan hadis-hadis yang tidak diketahui oleh orang, yang unik, yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Bukan. Bahkan sebaliknya lebih tepat, mereka hanya membukukan hadis-hadis yang diyakini kesahihannya. Yakni yang diyakini kesahihannya maknanya dia rare ke yang diketahui oleh orang? Yang diketahui oleh semua orang lah. Sebab hadis-hadis yang rare ini lebih sinonim dengan dhaif atau palsu. Boleh faham? Hadis yang diketahui oleh orang lain itu hadis yang sinonim dengan sahih dan diterima. Baik, itu sekadar faedah. Dan di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan diuji di dalam kubur. Diuji dalam kubur ini yang diistilahkan sebagai fitnah kubur. Satu, ini perkataan fitnah yang kita sebaiknya kita jangan salah faham. Sebab dalam bahasa Melayu kita ada maksudnya dan dalam asal bahasa Arabnya ada maksud dia yang berbeza. Fitnah, kita bahasa Melayu kita pun kita kata fitnah, tapi dalam bahasa Arab maksud dia lain, berlainan sama sekali. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian atau cobaan atau dugaan. Ya, itu fitnah. Itu dikatakan fitnah akhir zaman. Mungkin jangan pula ada yang salah faham, oh fitnah akhir zaman maknanya tohmahan, pendustaan, penipuan di akhir zaman. Bukan itu maksud dia. Fitnah akhir zaman yakni cobaan, dugaan. Demikian juga fitnah kubur, cobaan dan dugaan, ujian dalam kubur. Ya? Jadi bukan fitnah dalam bahasa Melayu yang diertikan sebagai tohmahan, tuduhan palsu. Itu fitnah ikut definisi bahasa Melayu. Ada yang salah faham. Hasil daripada salah faham ini, jadi ada kesan yang tak kurang mutaratnya. Ada yang terjemahkan, saya ingat kita pernah sebut sebelum ni, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Allah sebut dalam Al-Quran. Ini di atas mimbar, di atas khutbah. Tuan-tuan, jauhi fitnah. Allah kata, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kita pun tepuk dahi. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Fitnah di sini dalam istilah bahasa Arab ke dalam istilah bahasa Melayu? Dalam istilah bahasa Arab lah, apa nak bahasa Quran ikut bahasa Melayu pula? Al-Quran tak ada difahami dalam bahasa Arab. Dia dalam bahasa Arab. Jadi ada pula yang kata fitnah membuat tuduhan palsu, buat tohmahan ke atas orang lain itu lebih berat daripada membunuh. Kalau macam tu orang yang buat fitnah ni kita kena bunuh dua kali lah sebab lagi berat. Bukan itu maksud dia. Ayat Al-Quran, wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah lebih berat daripada membunuh, maksudnya fitnah di sini ialah ujian, cobaan. Ujian dan cobaan apa? Syirik. Baik. Nah, jadi ayat tu kembali kepada erti syirik. Kerana syirik itu adalah cobaan, dugaan yang paling dahsyat, paling besar, paling bahaya. Kalau seorang itu diuji dengan syirik, dia bergelumang dalam syirik, itu ujian, cobaan, bahaya yang paling besar, paling dahsyat. Ya? Baik. Jadi fitnah kubur. Kita beriman dengan adanya fitnah kubur. Cobaan, dugaan dan ujian yang akan dilalui oleh setiap seorang sesudah dia mati, sesudah dia meninggal dunia. Kita lihat hadis yang terakhir di muka surat 90. Idza qubiral mayyit atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al munkar wal akharu an nakir. Apabila seorang mayit, apabila seorang yang mat, apabila kita kata apabila si mati lah, ya. Apabila si mati dikuburkan, atau apabila orang yang mati dikuburkan, maka dia akan didatangi, atau maka akan datang kepadanya, bolehlah, maka akan datang kepadanya dua malaikat hitam nan. Nan tu apa? Roti nan ke apa? Nan ni. Mafhum lah. Macam bahasa sastera. Bahasa sastera. Nun. Ini nan. Nun sana. Nan sini ke macam mana? Saya yang jahil ni. Dua malaikat hitam. Nan. Biru matanya. Yang biru matanya. Ya. Ya, salah satunya disebut munkar dan yang lainnya disebut nakir. Ya, dua malaikat. Dua malaikat yang hitam biru matanya. Ini memperincikan lagi, menjelaskan lagi tentang keadaan di dalam kubur.